الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita akan membaca masih di bab haramnya berbicara ketika sholat dan syariat yang membolehkan bicara ketika sholat dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau bercerita, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk menunaikan sebuah tugas. Fantalaqtu thumma raja'tu. Aku pun berangkat kemudian saya balik. Wa qad qadaituha, dan saya telah berhasil menyelesaikannya. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi. Kemudian saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku sampaikan salam kepada beliau. Falam yarudda alayya, ternyata beliau tidak menjawab salamku. Fawaqa'a fi qalbi ma Allahu a'lamu bih. Maka ada banyak perasaan dalam hatiku yang Allah paling tahu bagaimana keadaannya. Fakultu fi nafsi, maka saya batin, la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada alayya anni abta'tu alayhi. Barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau enggak nyaman, beliau marah karena saya telat untuk datang. Barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena saya telat datang. Tsumma sallamtu alayhi, kemudian saya memberikan salam yang kedua. Falam yarudda alayya, ternyata beliau tidak menjawab salamku. Fawaqa'a fi qalbi ashaddu minal marratil ula, maka ada perasaan enggak nyaman dalam hatiku yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Tapi Jabir tidak cerita isi perasaannya apa, yang penting enggak enak. Tsumma sallamtu alayhi, kemudian saya memberikan salam yang ketiga. Faradda alayya, baru setelah itu beliau menjawab salamku. Faqala, lalu beliau bersabda, innama mana'ani an arudda alayka anni kuntu usalli. Yang menghalangiku untuk memberikan menjawab salam kepadamu adalah karena saya sedang salat. Wa kana ala rahilatihi mutawajjihan ila ghairil qiblah. Dan ketika itu beliau salat di atas tunggangannya menghadap ke arah selain kiblat. Berarti salat yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat wajib ataukah salat sunnah? Salat sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat wajib di atas kendaraan. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat wajib di atas kendaraan. Sehingga yang beliau kerjakan di atas kendaraan adalah salat sunnah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sedang sholat boleh diberi salam, tapi dia tidak boleh jawab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi salam sampai 3 kali oleh Jabir. Ketika beliau sedang sholat diberi salam 2 kali, dan ketika selesai sholat diberi salam 1 kali dan dijawab 1 kali. Dan selesai sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi Jabir. Sholat kok dikasih salam? Kamu kalau bisa yang ngerti saya itu sedang sholat. Beliau tidak berkomentar seperti itu. Menunjukkan bolehnya memberi salam kepada orang yang sedang sholat. Demikian pula dalam hadis sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat lalu diberi salam oleh Ibnu Mas'ud dan beliau tidak menjawab. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, Inna fis salati syughlan, sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Maka diperbolehkan untuk memberikan salam kepada orang yang salat, tapi yang salat tidak boleh menjawab. Kemudian kalau ada orang yang sedang salat lalu dia diberi salam, apakah dia perlu menjawab setelah selesai salat? Sehingga ketika sedang salat ada orang yang ngasih salam, didiemin, enggak dijawab. Lalu orang itu masih nunggu di masjid. Selesai salam, selesai salat, apakah kita perlu menjawab salamnya? Dohir dari hadis tidak perlu. Karena Jabir mengatakan, "Fasallamtu tsumma sallamtu alaihi faradda alayya." Kemudian aku memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan jawaban terhadap salam itu, dan itu sekali. Berarti untuk salam pertama dan yang kedua tidak ada jawabannya, karena beliau sedang salat. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa menjawab salam karena kondisi salat, maka tidak perlu melakukan qadha jawab salam, karena dia di posisi tidak bisa menjawab salam disebabkan sedang salat. Wallahu a'lam. Sehingga yang cukup dijawab adalah salam terakhir yang diucapkan setelah salat selesai, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa kalau kita berinteraksi dengan orang lain, terkadang ada sikap kita yang menyinggung perasaan. Ada kondisi yang membuat orang lain gak nyaman, padahal itu di luar kesengajaan. Misalnya ketemu di jalan, yang satu ngasih salam, tapi kita diam saja. Mungkin karena gak ngerti, atau mungkin karena gak fokus, atau karena sebab yang lainnya. Sehingga bisa jadi menyinggung perasaan sesama muslim. Maka kalau terjadi suasana seperti ini, dianjurkan agar dijelaskan, karena kita tidak diperbolehkan untuk membiarkan su'udon bertahan pada diri seorang muslim, dan kita disyariatkan, dianjurkan untuk menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis sahih, Nabi SAW sampai melarang kita jangan melakukan perbuatan yang mengundang kamu untuk memberikan banyak alasan. Artinya apa? Jangan secara sengaja membuat kesalahan sehingga membuat kita itu diisi udoni oleh orang lain. Dan kalaupun itu terjadi di luar kesengajaan sehingga muncul suudon dari orang lain, maka kita disyariatkan untuk segera menjelaskannya. Karena suudon tidak boleh dibiarkan, tapi suudon segera dihilangkan dalam rangka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, dalam rangka untuk menjaga persaudaraan antar sesama muslim. Karena itu Nabi SAW ketika tidak menjawab salamnya Jabir sampai dua kali, dan kata Jabir, فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْئًا, maka ada sesuatu yang terjadi dalam hatiku, mallahu bihi alim, hanya Allah yang tahu bagaimana kondisi batinku. Itu sebenarnya mau pakai komentar ya. Saya ada enggak nyaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan, tidak menjawab salamku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innama mana'ani an arudda 'alaika anni kuntu usalli. Yang menghalangiku untuk menjawab salammu adalah karena saya sedang salat. Karena ketika kita salam enggak dijawab, pasti kita enggak nyaman. Apa orang ini sedang benci saya, enggak suka sama saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan sebabnya. Wallahu taala alam. Tayyib, selanjutnya kita akan melanjutkan ke hadis di bab nomor 8. Bab jawazu la'ni syaitan fi athna'is salah. Bab bolehnya mendoakan keburukan untuk setan ketika sedang sholat atau mengusir setan ketika sedang sholat. Meskipun tidak disebutkan dalam zahir hadis, namun bisa kita maknai di situ adalah bolehnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika sedang sholat. Dalam kondisi misalnya muncul was-was, enggak nyaman, enggak tenang, maka kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita akan membaca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihata. Tadi malam ada salah satu jin ifrit, dan dia termasuk jin yang nakal, tafalla alayya, yang ngageti saya. Tiba-tiba dia datang, muncul tiba-tiba, bikin kaget, ngebling ya. Ngebling, ngebling, ngebling, tiba-tiba langsung mendekat. Liyaqta alayya shalah, untuk mengganggu salatku, memutus salatku, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan salatnya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, jaa bi shihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi. Si jin ifrit ini membawa api yang mau ditaruh di muka saya, mau dilemparkan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak ada dalam riwayat yang kita baca. Sehingga apa yang dilakukan oleh ifrit ini adalah tindakan yang sangat kejahatan yang sangat besar. Karena seorang nabi yang sedang sholat mau diganggu sholatnya dengan membawa api yang mau ditaruh di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amkanani Allahu minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagiku untuk mengalahkan ifrit. Lalu ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, fa akhadtuhu fasaraqtuhu fa khanaqtuhu hatta wajadtu lisanahu ala yati. Maka aku pun memegang ifrit, kemudian tak banting, tak cekik sampai melet dia, sehingga lidahnya mengenai tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu realnya bagaimana, Pak? Wallahu a'lam. Yang diilustrasikan oleh banyak orang jadi film ya. Ada orang mencekik monster. Saya pegang, tak banting, kemudian tak cekik sampai keluar lidahnya, sehingga lidahnya itu mengenai tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Maka aku punya keinginan untuk mengikat jin ini di salah satu tiang masjid. Hatta tusbihu, sampai besok pagi. Wa tanduru ilaihi kullukum, sehingga bisa kalian lihat semuanya. Dan bisa dilihat oleh kalian semuanya. Fa dzakartu qaula akhi Sulaiman. Kemudian saya teringat dengan doanya saudaraku Sulaiman, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan, kekuasaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh siapapun setelah aku. Faraddahu khasian, akhirnya jin itu saya lepaskan dalam kondisi terhina. Tentang peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkap jin ifrit kemudian beliau cekik, ini disebutkan dalam banyak riwayat, dan tadi kita sebutkan beberapa pelengkapnya. Sebagian ulama memahami seperti Ibnu Battal dan Al-Qadi dalam mazhab Syafi'iyah. Al-Qadi siapa? Iyad, Ibnu Battal dan Al-Qadi Iyad. Kalau Abu Ya'la dalam mazhab Hambali. Qala Ibnu wa fahima Ibnu Battal wa ghairuhu, menurut Ibnu Battal dan yang lainnya, bahasanya bisa melihat jin ala suratihi allati khuliqa 'alaiha, dengan wajah asli, dengan bentuk asli sebagaimana asal ciptaannya, khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya bisa dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairuhu minan nas fala, sedangkan manusia biasa enggak bisa. Karena itu kalau manusia biasa dia enggak bisa melihat jin, lalu apa yang dia lihat? Yang dia lihat itu adalah jin menyerupakan diri dengan makhluk yang lain, berubah wujud dengan makhluk yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian di tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga manusia biasa itu tidak bisa melihat wajah asli jin. Tapi yang terjadi kalau ada manusia melihat penampakan, itu berarti jin berubah diri menjadi wujud yang lain. Ada yang jadi pocong, jadi kuntilanak, atau jadi zombie, Dracula, dengan aneka jin sesuai dengan adat dan budaya masing-masing masyarakat. Makanya penampakannya berbeda-beda. Sehingga kalau pocong di daerah Amerika, mereka enggak takut. Enggak bisa ngamuk, Pak. Tangannya diikat. Mereka lebih takut Dracula yang punya cakar, punya taring. Vampir kalau di Indonesia enggak takut ya. Nah. Kenapa? Penampilannya lucu. Tangannya cuman bisa gerak ke depan saja, enggak bisa ke mana-mana. Tapi itu menjadi setan menurut gaya masing-masing daerah. Oh, daerah ini memahami setan seperti ini, daerah ini memahami setan seperti itu. Sehingga kalau ada penampilan pocong, mungkin menurut orang Amerika atau Eropa, ini bukan setan. Karena mereka enggak pernah tahu kalau mayat itu dikafani. Indonesia karena mayat dikafani keluar seperti itu, dikiranya orang mati yang hidup. Tayyib. Dan kita memahami itu terjadi karena jin berubah wujud menjadi yang lain. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa melihat dalam wujud aslinya. Dan demikian pula ini yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, waqila inna ru'yatahum ala khalqihim wa suwarihimul asliyah mumtana. Bisa melihat jin dalam kondisi aslinya itu mustahil. Berdasarkan firman Allah yang tadi kita baca, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Illal lil anbiya, kecuali para nabi shalawatullahi wasalamu alaihim ajma'in. Nah, sehingga termasuk di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ifrit dalam bentuk aslinya. Dan ini tidak heran karena beliau seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mudah untuk memberikan kemampuan sang nabi, seperti di antaranya adalah bisa melihat jin dalam bentuk asli. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menangkap ifrit dan mencekik ifrit. Lalu beliau berencana untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid. Andaikan itu terjadi, kata beliau, nanti kalian bisa melihat di waktu pagi. Loh kok bisa? Padahal jin itu kan sesuatu yang tidak konkret. Gimana dia bisa diikat? Kalau diikat kan lepas, Pak. Seperti dimasukkan ke dalam botol, ya hilang. Ini gak mungkin, dia gak konkret. Kalau air dimasukkan ke dalam botol bisa. Kalau jin dimasukkan ke dalam botol gimana dia? Tembok saja tembus apalagi botol. Qala al-qadi, kata al-qadi. Atau qala al-imam Abu Abdullah al-Mazini, al-jinnu ajsamun latifah. Jin itu fisiknya tidak konkret, ruhaniyah, seperti fisik rohani. Fayuhtamal, maka bisa jadi makna dari hadis ini adalah annahu tasawwara bisuratin yumkinu rabtuhu ma'aha. Nabi SAW akan meminta kepada Allah agar jin ini diubah menjadi wujud yang lain yang mungkin untuk diikat. Misalnya diubah jadi wujud Dracula, atau diubah jadi wujud setan yang kelihatan, sehingga ada fisiknya bisa disentuh yang mungkin untuk diikat. Thumma yumtana'u min ayya'uda ila ma kana 'alaihi. Setelah itu jin ini enggak punya kemampuan untuk balik lagi ke aslinya. Sehingga ketika dia sudah menampakkan diri dalam wujud yang lain, enggak bisa balik. Hatta yata'atallabu bihi, sehingga bisa dipermainkan oleh penduduk Madinah di waktu pagi. Karena kalau bertahan dalam wujud aslinya, diikat percuma dia akan hilang. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mau diubah menjadi wujud yang lain, kemudian bisa diikat sehingga kelihatan besok pagi. Tapi ini tidak jadi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu qaula akhi, karena saya teringat dengan perkataan saudaraku Sulaiman. Dan semua nabi itu saling saudara. Dan ada nabi yang menjadi orang tua nabi yang lain seperti Ibrahim. Maka saya teringat doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi gfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku sebuah kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh siapapun setelahku. Fasakharna lahurri, maka aku tundukkan bagi Sulaiman angin. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawas, dan aku tundukkan setan-setan. Ada yang tukang bangunan, ada yang tukang menyelam. Sehingga bagian dari Allah mengabulkan doanya Sulaiman, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan jin sebagai bala tentaranya Sulaiman. Allah jadikan jin sebagai makhluk yang tunduk kepada Sulaiman. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melakukan ini? Penjelasannya, Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yambagi, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah untukku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahku. Wujud dari doa ini Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan dalam bentuk Sulaiman bisa menguasai jin. Padahal beliau meminta enggak boleh ada siapapun setelahku yang punya seperti ini. Berarti setelah Sulaiman tidak boleh ada yang menguasai jin. Sampai pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau datang setelah Sulaiman. Karena itu Al-Qadhi Iyad mengatakan ma'nahu annahu mukhtassun bihadha, famtana'a nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min rabtihi. Maknanya adalah keistimewaan bisa menguasai jin itu hanya milik Sulaiman, sehingga enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menguasai jin. Maka beliau pun melepasnya, sehingga tidak beliau ikat jin itu. Imma annahu lam yaqdir alaihi lidzalika, wa imma likaunihi lamma tadzakara dzalika lam yata'ata dzalika lidzannihi annahu lam yaqdir alaihi au tawadu'an wa ta'adduban. Ada banyak kemungkinan, bisa jadi kemungkinan yang pertama, Kalau kamu melakukan seperti itu, mengikat jin ini di tiang, berarti kamu menguasai jin. Padahal itu keistimewaan Sulaiman, itu enggak mungkin terjadi. Atau yang kedua, hormati doanya Sulaiman. Bisa saja itu terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau beliau melakukan itu, berarti beliau melanggar doanya Sulaiman. Dan beliau menghormati doanya Sulaiman sehingga dilepas. Maka ini dalil yang sangat kuat bahwa manusia itu tidak bisa menguasai jin. Dalilnya apa? Surat Sad ayat 35. Dalilnya surat Sad ayat 35. Tentang doanya Sulaiman alaihi salatu wasalam, di ayat 36, ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa saja kerajaan yang dimiliki oleh Sulaiman yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun setelahnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang dia mengaku saya bisa mengendalikan jin, bisa menguasai jin, maka ini bukan nabi. Bukan nabi itu bahasa halus ya, bahasa kasarnya dukun. Dan aslinya bohong, karena enggak mungkin ada manusia yang bisa menguasai jin, bisa mengendalikan jin, itu enggak mungkin. Yang terjadi apa, Pak? Sebaliknya. Dia memberikan penghambaan kepada jin, lalu jin itu mau membantunya, tapi dia tidak bisa mengendalikan jin. Sehingga enggak bisa ada orang yang berkuasa kemudian jin itu menjadi rakyatnya, itu enggak bisa. Ini khusus terjadi pada Sulaiman alaihi salatu wasalam. Sehingga kita tidak percaya ketika ada orang yang mengatakan saya punya prewangan, punya khodam, punya jin yang membantu diri saya. Itu semuanya adalah kebohongan, karena manusia tidak bisa mengendalikan jin. Ini bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi misalnya sahabat ada yang menangkap jin dan seterusnya. Mereka bisa nangkap tapi tidak bisa menguasai. Manusia bisa berantem dengan jin tapi tidak bisa menguasai. Dan yang dimaksud di sini adalah menguasai. Ada enggak manusia yang membunuh jin? Manusia yang membunuh jin bisa enggak? Bisa. Seperti Khalid ibn Walid. Ketika peristiwa Fathu Mekah, beliau diutus oleh Nabi SAW untuk mendatangi pohon Uzza. Lalu pohon itu ditebang, kemudian dirusak semuanya, sehingga situs kesyirikan ini sudah tidak ada lagi bekasnya. Lalu datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, saya telah laksanakan. Beliau bertanya, apa yang kamu lihat? Tidak melihat apa-apa. Balik lagi, berarti kamu belum melaksanakannya. Balik dia. Ketika balik, jin Uzza muncul dalam perawakan seperti wanita berambut panjang. Lalu oleh Khalid begitu ketemu, dipenggal lehernya. Dia mati. Dia mati dibunuh oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya manusia bisa membunuh jin. Demikian pula untuk kejadian ketika ada orang yang kesurupan, itu bisa jadi salah satunya adalah karena membunuh jin. Nyiram air panas, terus kena jin kecil, mati. Jin baru lahir, siram air panas, mati. Jin bayi. Orang tuanya yang marah, akhirnya balas dendam. Terus kerasukan yang nyiram tadi, atau kemudian ganggu yang lainnya. Sehingga bisa jadi ada jin yang dibunuh oleh manusia. Dan intinya baik alam jin maupun alam manusia ini alam yang berbeda. Masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Sehingga sikap yang tepat adalah manusia tidak berurusan dengan jin dan jin tidak berurusan dengan manusia. Biarkan masing-masing terpisah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk di antara penyesalan antara jin dan manusia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istamta'a. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Pada hari ketika aku kumpulkan, ketika Allah kumpulkan jin dan manusia semuanya. Ya ma'syaral jin. Kemudian dipanggil, wahai para jin. Qad istakthartu minal ins. Sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Maka para pembelanya jin di kalangan manusia ini mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, kami telah saling menikmati hubungan antara kami dengan mereka. Maksudnya, kami dulu dapat manfaat ketika kerjasama dengan jin. Jin juga punya dapat manfaat, juga dapat manfaat ketika bekerja sama dengan kami. Maka kami saling mendapatkan manfaat. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami saling mendapatkan manfaat. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Sampai tiba ajal kami yang telah engkau tetapkan. Artinya apa? Dia punya hubungan dengan jin sampai mati. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Yang ini dijadikan sebagai salah satu alasan, dijadikan sebagai salah satu alasan penyesalan penduduk neraka. Kami dulu punya hubungan dengan jin, kami dapat manfaat ketika berinteraksi dengan jin, kami dapat manfaat ketika berhubungan dengan mereka. Qala, Allah berfirman, an-naru maswakum khalidina fiha. Kalau begitu nerakalah tempat kalian dan kalian kekal di sana. Sehingga Allah sebutkan salah satu di antara penyesalan penduduk neraka adalah karena dulu waktu di dunia mereka bermain-main dengan jin. Artinya umumnya ketika orang itu berinteraksi dengan jin tidak lepas dari yang namanya perbuatan kesyirikan. Meskipun bisa saja terjadi ada orang yang berinteraksi dengan jin yang di situ tidak ada unsur kesyirikan, tapi sangat jarang. Yang sering itu mengandung unsur kesyirikan. Sehingga itu yang menyebabkan orang terfitnah ketika dia berinteraksi dengan jin, akhirnya dia pun melakukan perbuatan yang menyebabkan kekal di neraka. Waliyadzu billah. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Apakah ifrit di hadis ini sama dengan ifrit dalam ayat di zaman Sulaiman? Wallahu a'lam. Karena istilah ifrit itu maknanya adalah jinnian maritan, jin yang nakal. Sehingga apakah ifrit itu jenis jin ataukah istilah untuk jin? Kalau dalam penjelasan hadis yang kita baca, penjelasannya hanya menyebutkan jin yang nakal. Qala ifritu minal jin. Ada di surat An-Naml ayat 39. Ifrit di zaman Sulaiman. Saya bacakan tentang ifrit di zaman Sulaiman. Qala ifritu minal jin. Berkatalah jin ifrit. Qala Mujahid. Kata Mujahid, ay maridun minal jin. Makna ifrit di situ adalah jin yang nakal. Qala Syu'aib Al-Jubai, kata Syu'aib Al-Jubai, wa kana ismuhu Quzan. Wa kadza qala Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman. Wa kadza qala aidan Wahab bin Munabbih. Ada beberapa ulama yang mengatakan nama jin ini adalah Kuzan. Yang mengatakan ini diantaranya Syu'aib Al-Jubai, Yazid bin Ruman, dan Wahab bin Munabbih. Qala Abu Saleh, kata Abu Saleh, wa kana ka'annahu jabal. Ukuran jin ifrit itu segede gunung. Wallahu a'lam. Sehingga ifrit di sini bukan nama jin, tapi dia adalah sebutan untuk jin yang nakal. Mungkin bahasa kita preman jin. Itu sebutannya ifrit. Kalau ketemu preman, ifrit. Minal ins. Ifrit di kalangan manusia. Al-marid, ifrit bermakna al-marid. Ya. Makhluk yang suka bangkang, yang nakal. Wallahu a'lam. Jadi syak. Pas. Walhamdulillah. Nah, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.